Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala asy-syai'u tsani. Perkara yang kedua yang bisa kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca kesimpulan yang pertama dari penjelasan muallif, ya, mulai dari ucapan beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millata ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, dan seterusnya. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh Ubaid hafizahullah, dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa disimpulkan dua hal. Yang pertama, annadinallahi alladhi ikhtarahu liibadihi wa ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu hiyal hanifiyah. Bahwasanya agama yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi para hambanya, yang dengan agama tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, itu adalah agama al-hanifiyah. Al-hanifiyahlah agama yang telah dipilih Allah untuk hamba-hambanya, yang dengannya para rasul mendakwahkan agama itu dan Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan agama itu, yaitu al-hanifiyah, yang sudah disebutkan maknanya. Kemudian perkara yang kedua yang akan beliau jelaskan ini adalah kesimpulan yang kedua yang bisa diambil dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Qala hafizahullah asy-syai'u tsani, perkara yang kedua yang bisa disimpulkan, butlanu ad-da'wati allati tarfa'u biha jama'atul ikhwanul muslimun atau jama'atul ikhwanil muslimin athirataha bi anna ad-diyanati as-samawiyyata thalathun kama yazumun, yaitu batilnya dakwah yang diangkat, dakwah yang diserukan oleh jamaah al-ikhwanul muslimun. Jamaah al-ikhwan al-muslimun yang asalnya berasal dari negeri Mesir. Jamaah al-ikhwanul muslimun, ya, yang didirikan oleh Hasan al-Banna, didirikan di negeri Mesir, yang tidak lain ini adalah jamaah politik, partai politik yang tujuan utamanya adalah untuk meraup suara sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan manhaj dan akidah untuk meraih kursi kekuasaan. Ini Jama'atul Ikhwanul Muslimun yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Tokoh-tokohnya diantaranya Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Sayyid Qutb juga termasuk tokoh dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Yang mana dakwah mereka, mereka menyerukan bahwa ad-diyanat as-samawiyah thalathun, agama langit itu ada tiga. Ad-diyanat, ya, agama-agama langit as-samawiyah, langit, itu ada tiga. Kama yazumun, sebagaimana yang mereka sangka. Tentunya ini persangkaan yang batil. yaitu al-Islam, al-Yahudiyah, wan Nasraniyah. Islam, agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Ini menurut mereka adalah agama yang sama-sama berasal dari langit. Sehingga tidak heran kalau ternyata mereka, jamaah Ikhwanul Muslimun, itu mereka mengambil anggota dari kalangan selain Islam. Petinggi-petinggi mereka ada yang berasal dari agama Nasrani, ya, sebagaimana yang ada di Mesir, ya. Di antara tokohnya ada yang beragama Nasrani, karena mereka menganggap demikian, sama-sama agama langit, tidak ada masalah. Wa na'udzubillah. Wa thammata amrun akhar. Tentunya yang seperti itu batil. Ya, seperti itu, anggapan yang seperti itu batil sebagaimana penjelasan yang telah lalu, apalagi pada hadis yang terakhir. Pada hadis yang terakhir yang kita baca kemarin yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi, Rasulullah menegaskan innad din 'indallahi al-hanifiyah ghairul musyrikah walal yahudiyah walan nasraniyah. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah itu hanya al-hanifiyah, Islam. Agama para nabi dan rasul serta para pengikutnya, ghairul musyrikah, bukan agama yang mengandung kesyirikan. Walal yahudiyah walan nasraniyah, bukan agama Yahudi, bukan pula agama Nasrani. Jelas di sini nas yang menunjukkan bahwasanya agama selain Islam itu adalah agama yang batil, tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa thammata amrun akhar, wa huwa bayanul hikmati allati khalaqallahu min ajliha thaqalain al-jinna wal-insa. Dan di sana ada perkara yang lain, yaitu penjelasan tentang hikmah Allah menciptakan as-saqalain, bangsa jin dan manusia. Hikmah untuk apa Allah menciptakan bangsa jin dan manusia. Wahia ibadatuhu wahdahu, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya. Wahia ainuha millatu Ibrahim, yang mana itu tidak lain adalah agamanya Nabi Ibrahim. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, itu tidak lain adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala hafidhullah wa istadalla al-musannifu bi ayati adh-dhariyat. Musannif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, berdalil dengan ayat di dalam surat Adz-Dzariyat, yang insyaallah kita menghafal semuanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkanku. Wa fi hadza dalilun ala anna al-jinna mukallafun. Ayat ini menunjukkan, atau sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya bangsa jin itu mukallafun, diberikan beban syariat sebagaimana manusia. Wa muqtadahu anna li muhsinihim ath-thawaba. Konsekuensi dari hal ini bahwasanya bangsa jin itu juga diberikan beban syariat sebagaimana manusia, maka mereka akan mendapatkan balasan atas amalan-amalannya. Anna li muhsinihim ath-thawaba. Bagi yang melakukan kebaikan dari kalangan mereka akan diberikan thawab, pahala. Wa ala musiihim al-iqaba. Dan terhadap yang melakukan kejelekan maka akan mendapatkan al-iqab, hukuman. Wa kadzalika tufidu faidatan ukhra. Dan di sini juga ayat ini juga menunjukkan atau memberikan faidah yang lain, wahia annahum balaghathum ar-risalatu wan nubuwatu, yaitu telah sampai kepada mereka risalah, risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Terkhusus nabi terakhir, nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, telah sampai kepada mereka risalah Rasulullah. Telah sampai kepada bangsa jin. Begitu juga berita tentang kenabian Rasulullah dan apa yang didakwahkan oleh beliau. Dan ini disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat jin. Al-jin, di awal surat Allah menegaskan, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. قُلْ, katakan wahai Muhammad alaihissalatu wassalam, أُوحِيَ إِلَيَّ, diwahyukan kepadaku, أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ, bahwasanya telah mendengar nafar, sekelompok dari bangsa jin, faqalu, yaitu maksudnya mendengarkan Al-Quran dibacakan. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, maka sekelompok bangsa jin mendengarkan Al-Quran itu. Kemudian mereka mengatakan, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Isinya, maknanya, kandungannya. Ya, sangat menakjubkan, kata mereka. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa amanna bih. Yang memberikan hidayah kepada ar-rusyd, kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran. Fa amanna bih, maka kami pun beriman kepadanya. Ya. Di dalam surat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, ya, tentang sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni faqalu wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika kami utus sekelompok dari bangsa jin kepadamu, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an yang engkau baca. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika bangsa jin itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah, mereka mengatakan, ya, kepada teman-temannya yang ada di majelis itu, ansitu, diam kalian, ya, dengarkanlah bacaan Al-Qur'an ini. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin, ketika sudah selesai Rasulullah membacakan Al-Qur'an, mereka wallau ila qaumihim mundhirin, mereka sudah paham, menghafal apa yang dibaca Rasulullah, memahaminya, kemudian mereka kembali ke bangsa mereka, yaitu bangsa jin, mundhirin, memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi mereka juga menuntut ilmu, ya, mengambil Al-Quran dari Rasulullah, kemudian menyampaikannya kepada bangsanya dari kaum jin. Kemudian mendakwahkan Al-Haq, mendakwahkan Al-Quran. Qalu ya qawmana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, musaddiqan lima baina yadaihi yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Mereka mendakwahkan kepada bangsa jin, ya qaumana, wahai kaumku, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa, yaitu setelah Taurat, yang mendakwahkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, ya, terimalah dan ikutilah seruan da'i Allah. Da'i yang menyeru kepada Allah, yaitu Rasulullah maksudnya. Ikutilah seruannya, ya, dan ikutilah ajarannya. Demikian, ya, Allah mengisahkan bagaimana bangsa jin telah mendengarkan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian mereka mendakwahkannya di kalangan bangsanya, bangsa jin. Qala hafizallah, wal muradu bitta'ati fil lughah muwafaqatul amri bi fi'lihi. Dan yang dimaksud dengan ketaatan secara bahasa adalah muwafaqatul amri bi fi'lihi. Mencocoki perintah dengan melaksanakannya. Wa muwafaqatun nahyi bitarkihi. Dan mencocoki larangan, yaitu artinya meninggalkannya. Ada perintah dijalankan, ada larangan ditinggalkan. Ini makna ta'ah secara bahasa. Adapun secara syar'i lebih luas dari itu. Fi'lul ma'murat, menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan. Wa tarkul manhiyat, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Wa tasdiqu akhbarillahi wa rasulihi, dan membenarkan khabar-khabar, berita-berita yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sawa'un kanat hadhil akhbaru tudraku bil hissi wal musyahadati au min amba'il ghaibi. Baik berita-berita yang bisa dijangkau dengan panca indera, bisa dilihat, maupun berita-berita yang termasuk perkara gaib. Jadi at-ta'ah di dalam syariat lebih luas, maknanya adalah melakukan, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan membenarkan berita-berita yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Wa min at-ta'ati al-muhafadzatu 'ala al-fara'idi wal istikthari min an-nawafili. Dan di antara bentuk ketaatan adalah menjaga kewajiban dengan melaksanakannya, tidak meninggalkannya. Wal istikthar minan nawafil, dan memperbanyak ibadah yang sifatnya mustahab, sunnah, nafilah. Kewajiban dilaksanakan, tidak ditinggalkan. Adapun perkara yang sifatnya mustahab diperbanyak. Ini juga termasuk ketaatan. Wa ahammu ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, dan ketaatan yang paling penting, ketaatan kepada Allah yang paling penting, bal huwa asasuha wa asluha wa qa'idatuha, bahkan yang mendasar, pondasinya, wa huwa zubdatu ar-risalat, yang merupakan inti dari risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, adalah al-amru bit-tauhid, perintah terhadap tauhid, ya, memerintahkan kepada tauhid, wa nahyu anisyirik, melarang dari kesyirikan. Syariat itu banyak, luas, ya. Dan inti dari syariat, inti dari apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para nabi dan rasul sebelum beliau adalah at-tauhid, memerintahkan kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini inti syariat, inti risalah yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul. Fa aslu hadzal din wa asasuhu amran. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan dasar dari agama ini dan pondasinya ada dua hal. Al-awwal, yang pertama, ad-da'watu ila ibadatillahi wahdahu wa at-tahrid 'ala dhalik. Mendakwahkan kepada peribadatan kepada Allah satu-satunya, wa at-tahrid 'ala dhalik, dan memotivasi, menghasung untuk itu. Yaitu tauhid, mendakwahkan tauhid, kemudian memotivasi, menghasung orang lain untuk menerapkan dan melaksanakan tauhid. Wal muwalatu fihi, berloyalitas dengan tauhid, artinya berloyalitas dengan sebab tauhid, mencintai orang-orang yang bertauhid, dan wa takfiru man tarakahu, dan memfonis kafir bagi orang yang meninggalkannya, yang tidak mau melaksanakan tauhid, yang enggan untuk bertauhid, lebih memilih kepada kesyirikan. Tapi tentunya yang terakhir ini adalah perkara yang bukan perkara yang mudah. Tidak semua orang berhak untuk melakukannya. Ya, memvonis kafir orang lain ini adalah perkara yang riskan. Ya. Maka ini adalah haknya para ulama. Karena tidak semua orang yang melakukan kekufuran, ini kaidah penting. Tidak semua orang yang melakukan kekufuran dengan serta-merta dia dikafirkan. Ini kaidah yang sangat penting yang perlu kita pahami. Jadi bukan berarti makna yang disampaikan oleh muallif atau syarih di sini ya, membenarkan apa yang dilakukan oleh para teroris yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ya, tidak. Karena tentunya apa yang beliau sampaikan ini terikat dengan kaidah-kaidah syariat yang lain. Di antaranya kaidah itu tadi. Tidak semua orang yang melakukan kekufuran dihukumi kafir. Kenapa? Karena memvonis kafir itu ada syurutnya, ada syarat-syaratnya, dan ada mawani'nya. Ada penghalang-penghalang yang menjadikan seseorang terhalang untuk dikafirkan. Ya. Dan bukan di sini penjelasannya. Wathani, perkara mendasar yang kedua di dalam agama ini. Al-indharu, memperingatkan. Wa in syi'ta faqul at-tahdhiru minasyirki fi ibadatillah. Memperingatkan manusia dari kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah. Yaitu menyerahkan peribadatan kepada selain Allah. Wattaghlidu fi dzalika, bersikap keras dan tegas di dalam perkara itu, perkara kesyirikan. Wal mu'adatu fihi, dan bermu'adah, membenci serta menampakkan sikap permusuhan terhadap kesyirikan. Terhadap kesyirikan. Wa takfiru man fa'alahu, dan memvonis kafir orang yang melakukannya. Mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Tentunya yang dimaksud di sini adalah asyirkul akbar. Kalau sampai tarafnya mengkafirkan atau dikafirkan adalah pelaku kesyirikan, syirik akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi tentunya sekali lagi, sebagaimana penjelasannya di awal tadi, ya, tidak semua orang yang melakukan kesyirikan atau tidak semua orang yang melakukan kekufuran kemudian dengan serta-merta dihukumi kafir. Ya. Itu adalah hak para ulama, karena di sana ada syurut, at-takfir, syarat-syarat seseorang itu bisa dikafirkan, dan penghalang-penghalang yang menjadikan seorang itu tidak boleh dikafirkan, walaupun dia melakukan kekufuran. Wa minal adillati ala dzalikum qauluhu ta'ala, dan di antara dalil-dalil tentang hal itu adalah firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak diibadai selain aku. Itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budun. Di situ tertulis fa'buduni. Nun yang terakhir berharokat kasrah. Itu maksudnya fa'buduni. Beribadalah kalian kepadaku. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku. Kata Allah. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku. Taib, kita lanjutkan. Qala al-muallifu, berkata al-muallif matan yang selanjutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'idha arafta anna allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Jika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali bersama tauhid. Kecuali jika diiringi oleh tauhid. Ya, ana ulang, jika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu dengan tujuan agar engkau beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya ibadah yang merupakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini tidaklah disebut sebagai ibadah yang hakiki kecuali jika diiringi tauhid. Sehingga ibadah yang zahirnya adalah perbuatan ibadah, tapi jika tidak diiringi tauhid, maka bukan disebut ibadah yang hakiki. Qala rahimahullah, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'al taharati. Sebagaimana salat, ibadah salat yang kita kerjakan minimalnya 5 waktu dalam sehari semalam, tidaklah disebut sebagai salat yang sebenar-benarnya, yang hakiki, ya, salat secara syar'i, kecuali jika diiringi taharah, kondisi suci, taharah. Salat dalam keadaan masih berhadas, maka salatnya batal, tidak sah, karena wudu atau bersuci dari hadas baik kecil maupun besar adalah syarat sahnya salat. Sehingga sebelum bersolat, sebelum kita mengerjakan solat, kita harus menyucikan diri dulu. Kalau hadas kecil, ya dengan wudu, ya, atau tayamum jika tidak ada air, dan dengan mandi wajib atau mandi janabah jika hadasnya hadas besar. Baru kemudian solat. Karena kita paham solat tidak akan sah kecuali dengan toharah. Begitu pula ibadah. Begitu pula ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan tauhid. Jika syarat sahnya ibadah yaitu tauhid ini hilang, tidak terpenuhi, maka ibadahnya batil. Ibadahnya menjadi batal, tidak sah. Qala rahimahullah, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Jika kesyirikan sudah masuk ke dalam suatu amalan ibadah, fasadat, maka ibadah itu menjadi rusak. Menjadi batil, batal. Kal hadatsi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadats, baik hadats kecil maupun besar, jika memasuki taharah, artinya seorang yang suci, kondisi suci, kemudian dia berhadats, baik hadats kecil maupun besar, maka batal taharahnya, ya, rusak taharahnya, harus mengulang lagi, ya. Nah, ini adalah bentuk permisalan yang sangat baik, yang sangat mengena disampaikan oleh muallif, mempermisalkan ibadah dengan salat, mempermisalkan tauhid dengan taharah, ya. Kemudian mempermisalkan syirik dengan hadas. Ini permisalannya, ya. Qala rahimahullah, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala. Jika engkau telah mengetahui bahasanya kesyirikan itu jika mencampuri ibadah, masuk ke dalam ibadah, afsadah, maka kesyirikan itu akan merusaknya, wa ahbatal amala, dan akan menggugurkan amalan, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya menjadi kekal di dalam neraka. Tentunya yang dimaksud adalah syirik akbar yang pelakunya belum bertaubat atau tidak bertaubat sampai meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari syirik akbar tadi. Maka dia khalidin finnar, kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika huwa ma'rifatu dzalik. Jika kita tahu yang seperti ini, bahaya syirik yang akan bisa membatalkan amalan-amalan, akan merusak ibadah-ibadah, maka dari sini kita tahu bahwasanya perkara yang paling wajib untuk kita pelajari dan kita ketahui adalah pengetahuan tentang hal itu. Pengetahuan tentang kesyirikan. Kita harus paham betul Kenapa? Jangan sampai kesyirikan itu merusak ibadah kita. Kita harus tahu bentuk-bentuk kesyirikan, jangan sampai kita tanpa sadar melakukannya. Sehingga amalan kita menjadi gugur. Ibadah kita menjadi rusak. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh penyair. Araftu syar la lisyar walakin litawaqqihi. Aku mempelajari, mengetahui kejelekan itu. La lisyar, bukan untuk melakukannya. Bukan untuk kejelekan. Walakin litawaqqihi. Tapi untuk menjaga diri, jangan sampai terjerumus kepadanya. Apa bahayanya seseorang yang tidak mengetahui kejelekan? Dilanjutkan dalam bait syair tersebut. Waman lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang baik dan yang jelek, antara yang hak dan yang batil, yaqa' fihi, maka dia akan terjerumus kepadanya. Terjerumus kepada perkara yang jelek tadi. Sehingga kita perlu mempelajari kesyirikan. Tujuannya apa? Bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindar darinya dan menjauhinya. Ya. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga dengan kita mempelajari kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan itu tadi, Allah akan membebaskan kita, membersihkan kita dan menjauhkan kita dari jaring-jaring perangkap kesyirikan tersebut. Asyabakah, jaring-jaring perangkap. Wahiyya syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi, yaitu kesyirikan yang telah Allah firmankan, Allah jelaskan tentangnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Kesyirikan adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni, baik itu dosa syirik besar maupun syirik kecil. Allah tidak akan mengampuninya. Nah, jika pelakunya belum bertaubat, meninggal dalam keadaan belum bertaubat, Allah tidak akan mengampuninya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya, bedanya kalau syirik kecil tidak akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari Islam dan membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi taala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.